sepkeur anaki hirup teh lain saukur cici kuah salawatna anjeun dibimbing dikawin ayeuna emut dikeun enjing uranglah hidup di dunia bisa teacan ninggalin nepi kapanon rabun tapi pernah sekali oke mane mikir ka mana oke hirup urang di parkir gawengan saukur sare gawe hare-hare ngahese ke kolot ngaruru detung kapoe kumaha rek maju mun mane beki moe diisuk-isuk jedur tuluy kapanon poe ngariri cikucan beki nyir kaduhung tereng dikubur kene hirup lutak lantung flashback kisah kilat singer waktu borah bukan duit loba dipake kur foya-foya. Ayo nanti bawa tuna malaikat mencabut nyawa nyabut dunia. Tak bisa sahadat, tak bisa ngaricik hirup na percuma lain paeh we tileletik merekepkan anaki hirup teh lain saukur cici mual salawatna anjeun ayeuna emut dikeun enjing teu karasa waktu asa teka itu dimimiti urang dikakanduku indung terus diborocol ke alam dunia iya dimimiti cerik ngadengena pikanelo memang kabeh ngarti hirup gesti atur tapi manfaatkeun lain ngan dihamur-hamur usaha ti ayeuna bisi engkena kaduhu jeung awa gunana ngan diharudung ku sarung pikirkeun hareup mumpung urang masih ngora mumpung loba waktu loba jalan jeung usaha ulah epes meer gagal terus putus asa terus mikir pondok ngan ukur nambahan dosa hayu urang budak budak gawe cita-cita sakada rendah hirup tanam pisang salah pikirkan hirup lain sauk proses percaya ke anjena urang pasti bisa sukses merekepkan anaki hirup teh lain saukur cici kuah salawatna anjen dibimbing dikawin ayeuna emut dikeun enjing.